Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 10 April 2011 yang bertepatan dengan tanggal 6 Jumadal Ula 1432 Hijriah. Yang terakhir kita telah sampai di bab yang nomor ke-201, masih pembahasan tentang janaiz, tentang janazah, yaitu yang terakhir kita membahas tentang larangan orang perempuan ikut mengubur jenazah. Orang perempuan dilarang ikut mengubur jenazah, walaupun larangan itu tidak terlalu ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru lagi, bab yang nomor ke-202. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babul umuri allati nuhiya anha fittiba'il janazah. Bab perkara-perkara yang dilarang yang berkaitan dengan mengantarkan jenazah. Yang dilarang itu apa saja ketika mengantarkan jenazah. Di sini beliau menyebutkan dua hadis. Yang pertama-tama riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tatba'ul janaz la tutba'ul janazatu bi sautin wala narin. Jenazah itu tidak boleh diikuti dengan suara, tidak boleh pula diikuti api. Ya, tidak boleh waktu ngubur itu mengeraskan suara, dan tidak boleh pula waktu ngubur sambil bawa api, obor atau dupa dan semisalnya. Nanti ada penjelasannya. Kemudian beliau bawakan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan melalui jalan Abu Bardah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ausa Abu Musa radhiyallahu taala anhu hina hadarahul maut." Sahabat Abu Musa, semoga Allah meridainya, ketika menjelang wafat beliau berwasiat. Wasiat. Jadi kita ini dianjurkan memberikan wasiat, terutama apabila ada sesuatu yang perlu diwasiatkan, harus sudah ditulis. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menginap 2 malam dalam keadaan belum menuliskan wasiat, padahal ada yang perlu dituliskan. Atau wasiat secara umum, wasiat nanti kalau saya meninggal dunia, saya ingin jenazah saya dikubur sesuai sunnah, dan saya berwasiat keluarga saya jangan berteriak-teriak ketika nangis, jangan mengeluarkan suara, supaya mereka bertakwa kepada Allah dan seterusnya. Atau wasiat khusus masalah utang biutang. Saya punya utang kepada si fulan sekian, si fulan punya utang kepada saya sekian. Nah, ini penting wasiat-wasiat. Beliau berwasiat ketika hendak wafat. Wasiatnya berisi, inin talaqtum bi janazati fa asri'u bi al-mashya wa la tatba'uni bi mujmar. Apabila kamu berangkat mengantarkan jenazahku, maka kalau jalan itu yang cepat. Fa asri'u bi al-mashya, kalau jalan yang cepat. Jadi ngubur jenazah, keranda dipikul yang cepat. Tapi cepat tidak sampai menghilangkan kekhusyuan. Karena ada yang sampai lari-lari, sampai tidak ada kekhusyuan lagi, sampai cenderung mempermainkan jenazah sehingga goyang semuanya kerandanya. Ya, cepat tapi tetap tertib, tetap menjaga kekhusyuan. Dan jangan ikuti aku ketika ngubur itu, jangan membawa dupa. Jadi dupa yaitu api untuk wangi-wangian, api yang dinyalakan untuk wangi-wangian, dupa ya. Nah, itu jangan ngubur sambil bawa dupa. Mungkin orang-orang dulu sambil ngubur sambil bawa dupa, karena di kalangan orang Arab itu mereka paling senang membakar dupa. Tapi dupa bukan untuk perdukunan ya, soalnya kalau di Indonesia ini begitu di rumah kita bakar dupa, wah ini dukun ini. Padahal bukan, dupa itu tujuannya adalah untuk supaya wangi. Karena ada apa namanya bahan-bahan tertentu kalau terkena api itu menimbulkan bau yang wangi. Sehingga ada namanya dupa dari Pekalongan. Itu terkenal wanginya itu. Atau juga memakai dari pohon gahru. Gahru itu mahal, 1 kilo berapa mahal? Karena wangi. Dan ada kualitas yang nomor 1. Itu kalau ditaruh di api menimbulkan bau wangi. Jadi dupa di sini bukan dupa untuk perdukunan, tapi dupa di sini adalah dupa untuk bau wangi. Dan biasa di orang Arab kalau antum ke rumahnya itu sering ada dupa. Itu untuk menyambut tamu supaya ruangannya wangi. Jadi kalau antum ke Arab Saudi diundang orang tuh di rumahnya membakar dupa supaya wangi. Atau bahkan kadang ketika tawaf itu ada orang bawa dupa sambil keliling supaya apa? Wangi. Di sekeliling Ka'bah itu wangi. Nah, di sini kalau ngubur jenazah tidak boleh sambil bawa dupa, bawa api. Wala taj'alanna 'ala lahdi syai'an yahulu baini wa bainat turab. Dan jangan sekali-kali kamu memberikan sesuatu di lahatku, di liang lahatku yang memisahkan antara aku dengan tanah. Jadi nanti aku kalau dimasukkan ke liang lahat, usahakan aku ini langsung nempel tanah. Jangan ada sesuatu yang menghalangi antara tubuhku dengan tanah. Jadi maksudnya di sini, kalau sekarang nggak mau dikubur di dalam peti. Ya, kalau di peti kan nggak nempel tanah, dalam peti ya nggak mau beliau. Saya ingin langsung saya ini nempel di tanah. Walaupun apa tertutup kain kafan nggak masalah. Yang penting badannya nempel tanah walaupun tertutup oleh kain kafan, tidak harus dibuka itu. Maksudnya penghalang di sini seperti peti tadi itu, ditutup di peti mati. Wala taj'alanna 'ala qabri bina, dan jangan sekali-kali menjadikan di atas kuburanku itu bangunan. Jangan kamu bangun kuburanku. Nanti ada bab ya secara khusus bahas tentang hukum membangun kuburan. Itu dilarang. Jadi kuburan itu dibiarkan, hanya boleh ditinggikan sejengkal dengan tanah kuburan itu, supaya orang tahu bahwa ini ada kuburan, tidak dibangun, apalagi sampai dicat, apalagi sampai dibangun tinggi dan yang lainnya. Nanti ada babnya. Wa ushidukum anni bari'un min kulli haliqah aw saliqah aw khariqah. Dan aku menjadikan kamu sebagai saksi bahwa aku berlepas diri dari setiap orang yang mencukur rambutnya atau orang yang mengeraskan suaranya meratapi atau orang yang merobek bajunya. Jadi ini seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang yang karena kematian lalu dia menggundul rambutnya sebagai bentuk bela sungkawa, berduka cita. Saya tidak mau itu. Saya berlepas diri. Kemudian orang yang mengeluarkan suara, meratapi, nangis, meraung-raung, aku juga tidak mau itu, berlepas diri aku. Dan orang yang merobek-robek bajunya karena meratapi, aku berlepas diri dari semua itu. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Qalu, lalu mereka yang mendapat wasiat itu bertanya, sami'ta fihi syai'an? Apakah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya dengar semua wasiat tadi itu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian mari kita lihat kandungan daripada hadis ini. Di sini Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala menuliskan di antara fikihnya, la yajuzu an tutba'al janazah bil bukhur allati yudha' fil majamir. Tidak boleh mengantarkan jenazah sambil membawa dupa. Dupa ya, api nyalakan untuk wangi-wangian. Yang diletakkan di ya perapen, perapian itu dilarang. Dan bahkan ada riwayat-riwayat dari salafus soleh mengenai hal ini, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yaitu ucapan sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, kata beliau, fa idza ana mittu fala tashabni naihah wala nar. Kalau aku nanti mati, maka jangan ikut menyertaiku orang-orang yang mengeraskan suara, dan jangan pula ikut menyertaiku itu api. Dan ada riwayat yang seperti itu juga, intinya adalah sama. Nah, sekarang ini yang sering menjadi pertanyaan, apakah boleh kalau ada orang mati di rumahnya itu menyalakan kompor, boleh apa enggak? Sebenarnya hadis ini tidak ada hubungannya dengan kompor, tidak ada hubungannya. Kalau keluarga si mayit kepingin membikin teh, bikin kopi, tidak apa-apa, nyalakan kompor, tidak apa-apa. Cuman kalau urusan masak memasak, memang yang afdol, yang sunnah, keluarga si mayit tidak sibuk dengan urusan masak memasak, tapi dibantu oleh tetangga-tetangganya. Ini yang sunnah. Bagaimana ucapan Nabi Muhammad SAW, isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Keluarganya Ja'far sekarang sibuk dengan urusan kematian, maka buatkan mereka itu makanan. Jangan mereka sibuk dengan kematian, sibuk juga dengan masak memasak. Jadi yang sunnah kalau ada orang mati itu di rumahnya jangan ikut masak, tetangganya yang ngirimi makanan, itu yang sunnah. Adapun kalau seandainya di rumah itu mereka kepingin membikin teh, bikin kopi, tidak apa-apa, nyalakan kompor. Hadis ini tidak ada hubungannya dengan menyalakan api secara umum. Hadis-hadis ini semuanya itu berbicara tentang ngubur jenazah sambil bawa api. Api terutama api dalam arti dupa. Karena ini adalah tafa'ul. Tafa'ul itu sikap optimis, sikap berharap. Mudah-mudahan dengan tidak ada api yang mengiringi, mudah-mudahan si mayit tidak disentuh oleh api. Itu namanya tafa'ul. Jadi mudah-mudahan dengan tidak adanya api yang ikut mengantarkan, mudah-mudahan si mayit tidak disentuh oleh api. Karena itu selalu di rumah itu dinyalakan dupa di rumahnya untuk wangi-wangian, terutama kalau ada bau yang kurang enak, lalu dinyalakan dupa. Itu tidak apa-apa walaupun ada orang mati. Cuman tentu lebih hati-hati, ditinggalkan saja, berbeda dengan kompor. Karena kita butuh minum teh, butuh minum kopi, itu lain. Sementara kalau wangi-wangi bisa digantikan dengan parfum, sehingga tanpa menyalakan api, lebih hati-hati. Walaupun riwayat-riwayat ini berkaitan dengan ngubur jenazah. Kemudian berikutnya lagi di antara kandungan hadis ini, yukrahu rafu'us saut walau bidzikir, dibenci ketika ngubur jenazah itu mengeraskan suara walaupun membaca zikir. Nah, ini sering terjadi ya. Padahal Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Qais bin Ubad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallam yakrahuna raf'as saut indal janaiz. Bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membenci dikeraskan suara ketika ada jenazah. Terutama kalau ngubur. Ngubur itu enggak usah teriak-teriak, walaupun dzikir. Walaupun dzikir itu enggak usah. Itu khilafus sunnah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, madhabnya apa itu? Madhab Syafi'i. Imam An-Nawawi itu madhab Syafi'i. Termasuk salah seorang pelopor dan perumus madhab Syafi'i yang dijadikan rujukan di dalam madhab Imam Syafi'i. Di dalam kitab beliau, kitab Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan, wa'alam anna sawaba al-mukhtara ma kana alaihi salafu radiyallahu anhum as-sukutu fi halis sayyir ma'al janazah. Dan ketahuilah bahwa yang benar, yang dipilih, yaitu yang dilakukan oleh para salafus soleh radiyallahu anhum ajma'in, adalah diam ketika berangkat mengantarkan jenazah. Diam. Fala yurfa sautun biqira'a wala dzikr wala ghair dzalik. Maka tidak dikeraskan suara dengan membaca Al-Qur'an, tidak pula dengan membaca zikir, tidak pula dengan yang lainnya. Ini Al-Imam An-Nawawi yang mengatakan. Jadi ketika ngubur jenazah enggak usah teriak-teriak. Walaupun baca Al-Qur'an, walaupun zikir, walaupun baca la ilaha illallah atau yang lainnya, enggak usah. Tidak dikeraskan suara. Wal hikmatu fihi dhahira. Hikmahnya sangat jelas. Wa hiya annahu askan li khatiri wa ajma' li fikri fima yata'allaqu bil janazah wa huwa al matlubu fi hadhihi al hal. Hikmahnya yang jelas adalah supaya hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih, konsentrasi untuk memikirkan jenazah yang ini adalah sangat tepat pada saat itu. Jadi maksudnya sambil ngubur itu yang tenang, ya tenang, suasana yang hening sambil kita merenung. Nah, sekarang dia dikubur, besok giliran saya dikubur. Sekarang saya gotong dia, besok saya digotong. Merenung. Sementara kalau kita teriak-teriak, enggak ada merenung nanti. Loh, itu kan anu, orang sekarang ini kalau enggak pakai zikir nanti ngobrol-ngobrol, guyon-guyon. Nah, itu salah. Ngobrol-ngobrol, guyon-guyon, salah. Tapi salah jangan dibalas dengan salah. Salah diarahkan kepada yang benar. Jadi jangan orang yang salah itu dibawa kepada yang salah lagi. Yang salah dibawa kepada yang benar. Teriak-teriak dengan zikir ngubur salah. Yang benar adalah diam, merenung, tafakur. Ngobrol-ngobrol cerita bisnis ketika ngubur, nah ini salah. Jangan disuruh zikir yang keras, disuruh diam, tafakur. Karena sekarang ini sudah, Allahu Akbar sudah. Sekarang ini orang benar-benar pikirannya ini dunia. Kemarin dulu ketika ngubur jenazah di Surabaya, ini waktu jenazah dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat, ada orang nerima HP. Nerima HP, urusan bisnis, keras lagi suaranya. Iya, meneh. Ya dolan enggak apa-apa, dolan enggak apa-apa. Sampai semuanya orang mangkel lihat itu. Dilihat aja, ya cuek-cuek aja dia. Enggak peduli. Sampai selesai semua baru dimatikan. Ini kan enggak benar ini. Di samping enggak akhlak, nyinggung perasaannya orang, nyinggung juga perasaan orang yang kematian. Masa lagi ngubur kayak gitu cerita bisnis, keras lagi suaranya. Mana terus merenungnya? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau ngubur jenazah, selesai ngubur jenazah, beliau berdiri sambil mengatakan, limith li hadza fasta'iddu, limith li hadza fasta'iddu. siap-siaplah kamu menghadapi yang seperti ini. Siap-siaplah kamu menghadapi yang seperti ini. Sambil air mata beliau berlinang membasahi jenggotnya, merenung, kita bakal mati. Dunia ini sandiwara saja. Innamal hayatud dunya laibun walahwun. Silakan bersandiwara, silakan Anda memakai peranan apa saja, monggo. Mau jadi aktor, jadi aktris, monggo, silakan. Tapi nanti kehidupan itu baru dimulai setelah mati. Dunia ini sandiwara saja, sandiwara. Setelah mati itulah baru kehidupan yang sebenarnya. Setelah mati baru kelihatan nanti. Sekarang tidak kelihatan. Karena itu Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Annasu niyam fa idza matu intabahu." Manusia ini tidur semuanya. Sudah mati baru bangun. Karena itu kita perlu merenung. Ya, dunia ini sandiwara kabeh, kabeh sandiwara. Engko lek wis mati baru temenan. Mati baru temenan. Jadi yang benar adalah diam, merenung. Sekarang saya ngubur orang, besok saya dikubur. Kemudian ditambahi lagi oleh beliau, oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adhkar. Silahkan ya, buka kitab Al-Adhkar yang punya. Yang mengatakan ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kata beliau, "Fahadha huwal haq wa la taghtaranna bi kathrati man yukhalifuh." Ini adalah hak, ini adalah hak. Dan jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh banyaknya orang yang menyelisihinya. Walaupun banyak orang nyimpang, jangan terpengaruh kamu, salah. Banyak tapi nyimpang, salah, jangan terpengaruh. Yang mengatakan siapa ini? Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Salah itu ya salah, walaupun banyak ya salah. Sedikit ya sedikit itu kalau benar ya benar, walaupun sedikit. Karena itu para salafus saleh rahimahumullah taala ajmain mengatakan, "Alaika bi athari salaf wa in rafadakan nas. Wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul." Berpegang teguhlah kepada peninggalan salafus saleh. Walaupun manusia menolak kamu, ditolak orang tidak apa-apa. Yang penting istiqomah, gigit dengan gerahammu. Dan hati-hatilah daripada pendapat-pendapat orang-orang yang memakai akalnya saja, akal-akalan saja, walaupun pendapatnya dihiasi dengan ucapan-ucapan yang indah. Jangan terpengaruh, jangan terpedaya. Hati-hati, awas. Kemudian juga para salafus saleh rahimahumullahu taala ajmain mengatakan, "Ilzam turqal huda wa la tastawhish bi qillati salikin wa iyyaka wa turqad dalalah wa la taghtar bi kathratil halikin." Berpeganglah, istiqomahlah di atas jalan petunjuk. Ini Quran, ini sunnah, pemahaman salaf. Istiqomahlah, istiqomahlah. Jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang di jalan itu. Jangan kesepian. Walaupun orangnya sedikit, jangan kesepian. Kamu bersama para nabi, bersama para rasul, bersama malaikat Jibril, bersama malaikat Mikail, bersama malaikat Israfil, bahkan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kesepian. Tapi hati-hatilah daripada jalan kesesatan. Dan jangan kamu tertipu oleh banyaknya orang-orang yang binasa. Oh, ini banyak, keliru semuanya. Jangan niru. Walaupun banyak keliru, ya keliru ya keliru. Kebenaran adalah kebenaran walaupun sedikit. Kesalahan adalah kesalahan walaupun banyak, jangan terpengaruh. Karena itu para salafus saleh rahimahumullah taala jemaah mengatakan, kata mereka itu, "Al jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak." Yang dikatakan al jama'ah, al firqatun najiyah, golongan yang selamat, mayoritas adalah yang mencocoki kebenaran. Walaupun kamu seorang diri, sendirian tapi benar, sesuai Quran, sesuai sunnah, sesuai pemahaman salaf, nah ini berarti adalah mayoritas. Walaupun sendirian. Sebaliknya banyak tapi nyimpang, nah ini berarti furqoh, sempalan. Walaupun banyak, namanya adalah sempalan. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dakwah pertama kali, berapa orang Nabi Ibrahim itu? Sendirian. Nabi Ibrahim sendirian, bapaknya kafir, semuanya kafir, Nabi Ibrahim sendirian. Tapi apa kata Allah? Inna Ibrahim kana ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim adalah sebuah umat. Padahal beliau adalah seorang diri, karena beliau di atas kebenaran. Jadi ini penting ya, karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita ini perlu selalu minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk, ya Allah, tunjukkan hamba ini yang benar, ya Allah. Tunjukkan hamba ini jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Hindarkan hamba dari semua yang menyebabkan murkamu, ya Allah. Jadi dada kita ini selalu terbuka, siap untuk menerima kebenaran. Quran, sunnah, pemahaman salaf, jelas, terang benderang, sami'na wa atho'na. Jangan ada penolakan. Karena banyak di antara manusia belum-belum sudah nolak. Belum-belum sudah nolak. Iya. Padahal belum tahu argumentasi, belum sudah nolak, mentah-mentah. Nah, ini enggak benar. Mestinya ketika kita diberitahu, sebelumnya enggak tahu, kita malah alhamdulillah, kemarin saya enggak tahu, sekarang tahu. Kemarin saya enggak punya ilmunya, sekarang punya ilmunya. Seperti itu. Itu paling enak, kita mengikuti kebenaran. Dimanapun kebenaran berada, kita mengikutinya. Dan kebenaran lebih kita cintai daripada siapapun. Kemudian di antara fikih dari bab ini pula disebutkan, wa yulhaqu bidzalik bal huwa ashaddu minhu hurmatan tashyi'ul janaiz bil ma'azif ala bil 'azfi 'ala al alat al musiqiyah. Yang lebih haram lagi, keharamannya itu lebih keras lagi, adalah ngubur jenazah diiringi menabuh alat musik yang dikenal dengan himne kematian, gitu kan. Jadi ketika ngubur jenazah sambil menabuh genderang, ya deng deng deng deng deng deng, jeder, dipukul malaikat nanti kan, gitu kan. Nggak ada itu. Itu di samping kita niru orang-orang kafir, dan itu jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang mengamalkan ini malah orang-orang Nasrani. Aneh kan? Coba kalau kita antum saksikan orang Nasrani kalau ngubur itu jenazah, tenang atau enggak? Tenang, suasana hening. Itu sebenarnya ajaran Islam. Hening seperti itu, tidak teriak-teriak, enggak dikir teriak-teriak, ya tenang, merenung. Sekarang dia, nanti giliran saya. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor ke-203. Babu taghlidi tahrimil ikhtar min ziyaratil kubur lin nisa. Bab kerasnya pengharaman wanita atau perempuan yang sering ziarah kubur. Yang sering ziarah kubur ya. Beliau bawakan riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zawaratil kubur. Ini sifat mubalaghat. Maksudnya perempuan yang sering-sering ziarah kubur. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya, la'anallah, langsung Allah melaknat perempuan yang sering-sering ziarah kubur. Nah, ini masalah ziarah kubur perempuan ini ada beda pendapat. Karena ada juga riwayat yang berbunyi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Namun riwayat ini oleh kebanyakan ulama didhaifkan, dhaif. Yang sahih itu bukan zairatil kubur tapi zawaratil kubur. Sifat mubalaghat, yaitu yang sering ziarah kubur. Karena itu perempuan ziarah kubur beda pendapat. Kalau di Arab Saudi kebanyakan mengharamkan perempuan tidak boleh ziarah kubur, titik. Ada pendapat perempuan ziarah kubur tidak apa-apa walaupun sering, titik. Ada yang memerinci perempuan tidak apa-apa ziarah kubur, yang penting tidak sering-sering, yang penting mengikuti aturannya, nutup auratnya, tidak menimbulkan fitnah, kemudian tidak meratapi si mayit, tidak apa-apa. Dan inilah pendapat yang rajih berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Aku dulu ngelarang kamu ziarah kubur, nah sekarang silahkan kamu ziarah kubur. Ini umum laki perempuan. Kenapa? Karena hikmahnya fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Fa innaha tuzahidukum fid dunya. Fa innaha tudmi'ul ain. Fa innaha turaqqiqul qalba. Karena ziarah kubur bisa membuat kita ingat akhirat. Ziarah kubur bisa membuat kita zuhud terhadap dunia. Ziarah kubur bisa membuat hati kita lembut. Ziarah kubur bisa membuat air mata kita berlinang. Ziarah kubur, perempuan juga sama, perempuan juga butuh itu, sama. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala juga ziarah kubur saudaranya Abdurrahman. Jadi ziarah kubur perempuan itu yang benar adalah boleh. Yang penting tidak sering-sering. Tidak sering-sering ziarah kubur dan juga menutup auratnya, tidak menimbulkan fitnah. Menutup auratnya yang syar'i, jilbab yang syar'i. Kemudian juga tidak meratapi si mayit. Karena khawatir perempuan itu hatinya lemah, ditinggal mati suaminya, dia pergi ke kuburan nangis-nangis di sana, atau ditinggal mati anaknya, dia pergi ke kuburan nangis-nangis di sana. Ini enggak benar. Jadi tidak sering-sering. Jadi kalau seperti di Arab Saudi itu sudah mutlak enggak boleh, perempuan enggak boleh ziarah kubur. Ya silahkan masing-masing punya pendapat, tapi pendapat yang rajih adalah boleh ziarah kubur dengan batasan-batasan yang telah disebutkan tadi. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-204. Babun nahyi 'anil qu'udi hatta tudha'al janazah 'an manakibir rijal wa bayan annahu mansukh. Bab larangan duduk sehingga jenazah itu diletakkan dari pundaknya orang-orang. Namun ini sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Jadi dulu mula-mula itu orang yang ngubur itu tidak boleh duduk dulu, sehingga jenazah itu sudah diletakkan dari pundak orang-orang yang memikulnya. Karena di sana itu tanahnya luas ya. Biasanya orang itu kalau ngubur sambil duduk-duduk, tapi bukan menduduki kuburan, duduk di tanah yang masih lapang. Kalau kita sekarang sulit, karena kita sekarang kuburan sudah semerawut, sehingga kalau kita mau duduk nanti menduduki kuburannya orang, itu hukumnya dosa, nanti ada dalilnya. Dilarang keras menduduk kuburan, melangkai kuburan. Ini digampang-gampangkan sekarang. Yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tudha'." Apabila kamu melihat jenazah, maka hendaklah kamu berdiri. Barang siapa yang ngubur, jangan duduk dulu sehingga jenazahnya itu diletakkan. Namun ini telah mansukh hukumnya. Termasuk berdiri ketika jenazah lewat itu mansukh. Mula-mula memang seperti itu, namun kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Para sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ra'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama faqumna wa qa'ada faqa'adna," yakni fil janazah. Kami pernah melihat Rasulullah itu kalau ada jenazah lewat beliau berdiri, lalu kami ikut-ikutan berdiri. Lalu setelah itu ada jenazah lewat, beliau duduk saja dan kami pun ikut duduk. Jadi kalau ada jenazah lewat enggak harus berdiri, Mula-mula memang diperintahkan berdiri, namun kemudian dihapus hukumnya. Jenazah lewat kita tetap duduk, tidak apa-apa. Kemudian dipertegas lagi oleh riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam Al-Umm dan yang lainnya. Kana yaqumu fil janaiz tsumma jalasa ba'd. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mula-mula kalau ada orang mati lewat, jenazah lewat, beliau berdiri. Kemudian setelah itu beliau tetap duduk. Itu hukumnya sudah dihapus. Jadi jenazah lewat tidak harus berdiri, duduk saja tidak apa-apa. Berdiri itu telah dihapus hukumnya. Demikian pula ketika ngubur jenazah di kuburan, walaupun duduk sebelum jenazahnya itu diletakkan tidak apa-apa. Ini juga ada riwayatnya, diriwayatkan oleh At-Tahawi di dalam Syarhu Ma'anil Adhar dengan sanad yang hasan. Syahidtu janazah fil Iraq, faraaitu rijalan qiyaman yantadiruna an tudha, wa raaitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yushiru ilaihim an ijlisu, fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam amarna bil julus ba'da al-qiyam. Yaitu salah seorang tabi'in mengatakan, aku melihat ada jenazah di Irak, negara Irak. Ketika sampai di kuburan, aku melihat orang laki-laki semuanya berdiri saja, enggak ada yang duduk. Mereka nunggu jenazahnya diletakkan dulu, baru mereka duduk. Lalu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ditegur, duduklah, duduklah, duduklah, enggak usah nunggu jenazahnya diletakkan, duduk aja. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami untuk duduk, enggak apa-apa. Walaupun sebelumnya beliau perintahkan kami untuk berdiri. Ini mungkin situasinya berbeda ya. Kalau di kita kan biasanya berdiri kan. Mungkin zaman Nabi dulu mereka kalau ngubur itu suka duduk, karena di sana tanahnya itu luas. Sambil kadang Rasulullah nunggu liang lahat selesai digali sambil memberikan ceramah panjang lebar kan. Ada ceramahnya panjang lebar. Itu karena ada tempat yang luas untuk duduk. Kalau kita tidak memungkinkan, jadi kita biasa berdiri. Intinya di sini, ketika jenazah itu sudah sampai di kuburan, yang nguburkan itu duduk tidak apa-apa. Walaupun jenazahnya masih dipikul, belum diletakkan. Yang penting tidak menduduki kuburannya orang. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-205. Bab zajri 'anid dafni lailan. Bab larangan ngubur waktu malam. Nah, ngubur waktu malam itu dilarang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam khataba yawman fa dzakara rajulan min ashhabihi qubida fa kuffina fi kafanin غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada suatu hari berkhutbah. Di dalam khutbahnya itu beliau menceritakan ada salah seorang dari sahabatnya yang meninggal dunia lalu dikafani dengan kafan yang tidak sempurna dan sekaligus dikubur pada waktu malam. Jadi meninggal ya, terus malam itu dikafani. Hingga kafannya itu enggak sempurna karena malam gelap. Apalagi zaman Nabi dulu enggak ada lampu seperti kita. Dan dikubur malam itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dikubur pada waktu malam, sehingga disolati dulu. Jadi karena malam gak ada orang tahu, gak ada yang nyolati. Atau mungkin yang nyolati itu sedikit. Nabi larang. Kecuali kalau terpaksa, terpaksa harus ngubur malam, gak apa-apa. Kalau gak terpaksa, jangan. Bahkan di sini Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala mengatakan tahrimud dafn fil lail, haram ngubur jenazah waktu malam. Li anna dafna bil lail madinna likillatil musallin 'alal mayyit, Karena ngubur waktu malam itu menyebabkan yang menyolati jenazah itu sedikit. Ngubur malam yang nyolati kan sedikit. Seperti itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengubur jenazah waktu malam sehingga ditunggu siang dulu, karena kalau siang itu orang semangat, yang nyolati banyak. Sehingga diharapkan dengan yang nyolati banyak itu doa-doa mereka, syafaat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan si mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmahnya pula, wa kadzalika fil lail yukhsha rada'atul kafan. Dikhawatirkan pula kalau malam itu nanti kafannya enggak sempurna karena enggak terang ya. Mungkin ini zaman Nabi dulu enggak terang. Karena enggak ada lampu, kalau kita mungkin ini sudah enggak termasuk. Karena kita siang dan malam sama-sama terangnya sudah ada lampu. Mungkin yang masuk di sini hikmahnya itu adalah masalah orang yang nyolati. Jenazah dikubur jam 12 malam. Yang nyolati berapa kira-kira? Ya enggak ada, paling 3 orang, 10 orang. Iya. Dikubur ba'da zuhur. Nah, yang ngubur banyak. Sekalian sholat zuhur yang nyolati banyak. Ya, yang nyolati 50 orang, 100 orang. Seperti itu. Karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, wa amman nahyu 'anil qabri lailan hatta yusalli 'alaihi faqila sababuhu anna dafna naharan yahduruhu katsirun minan nas wa yusallun 'alaihi wa la yahduruhu fil lail illa afrad. Adapun larangannya Nabi ngubur malam sehingga disolati dulu, maka sebabnya itu diantaranya adalah kalau nguburnya siang yang menghadiri sholatnya itu banyak. Kalau nguburnya siang yang menghadiri sholatnya itu banyak, yang menyolati banyak. Sementara kalau malam yang nyolati cuman beberapa gelintir orang saja. Ini diantara hikmahnya. Diantara hikmahnya pula kata al-imamun Nawawi, waqila li'annahum kanu yaf'aluna dhalika bil-lail liradaatil kafan fala yubayyin fil lail wa yu'ayyid awal al haditsu akhirah. Di antara hikmahnya pula masalah kafan tadi itu, karena mengkafaninya nanti enggak sempurna, acak-acakan karena enggak jelas, karena enggak tampak, gelap. Qala al qadhi, berkata al qadhi, kata Imam Nawawi, al illatan sahihatan, kedua hikmah itu sama-sama benarnya. Kedua sebab itu sama-sama benarnya. Wa dhahir anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qasadahuma ma'an, yang tampak bahkan tujuannya Rasulullah adalah dua-duanya. Supaya kafannya sempurna, supaya yang menyolati banyak. Ya juzu dafnu lailan idza tarru dzalik, boleh ngubur malam kalau darurat. Jadi kalau terpaksa ngubur malam enggak apa-apa, kalau enggak terpaksa jangan. Tapi disolati dulu. Bisyartis salah alaihi walau ma'asti'malil misbah linnuzul fil qabr litashil amaliyatid dafan. Dengan syarat sudah disolati jenazahnya, maka dibawa ke kuburan malam tidak apa-apa, walaupun bawa lampu supaya kuburannya itu terang sehingga memudahkan proses penguburan jenazah itu. Jadi kalau terpaksa tidak apa-apa. Bahkan zaman Nabi dulu, Nabi pernah ngubur seseorang pada waktu malam sambil menyalakan lampu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya, yang hadisnya ini hasanun li ghairihi, melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annannabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan wa asraja fi qabri. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan seseorang ke dalam kuburannya pada waktu malam dan menyalakan lampu di kuburannya. Lampu untuk penerangan ketika proses ngubur. Ya jelas. Ini terpaksa enggak apa-apa. Tapi secara umum ngubur malam itu enggak boleh. Kemudian, lah kan ada riwayat-riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikubur waktu malam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikubur waktu malam. Istri-istri Nabi diantaranya dikubur pada waktu malam. Loh bagaimana itu? Itu ada sebabnya juga. Ada sebabnya juga. Ibnu Hazm rahimahullahu taala di dalam Al-Muhalla mengatakan, kullu man dufina laylan minhu alaihi salam wa min azwajihi wa min ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in fa inna ma dhalika li daruratin awjaba dhalik. Semua yang dikubur pada waktu malam, di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang mereka itu dikubur pada waktu malam adalah karena darurat. Darurat yang menyebabkan mereka dikubur malam. Apa daruratnya? Min khaufi ziham. Karena takut orang nanti yang ngubur itu berjubel-jubel. Kalau dikubur siang nanti yang ngubur terlalu banyak berjubel-jubel nanti, sehingga timbul madarat. Dikuburnya malam supaya enggak terlalu berjubel-jubel orangnya, enggak terlalu banyak sekali. Au khauf li harrin ala man hadar. Atau kalau dikubur siang, khawatir nanti yang ngubur itu kepanasan. Mungkin waktu itu musim panas ya, kuat karena panas di Madinah itu, waharul Madinah syadid, karena di Madinah kalau panas itu panas sekali. Bahkan pemerintah Arab Saudi kalau sudah musim panas yang luar biasa mengumumkan di radio, di TV, harap masyarakat jangan keluar rumah karena hari ini panas sekali. Jadi mungkin waktu itu pas musim panas, hingga sengaja dikubur waktu malam, karena kalau panas nanti siang-siang bermadarat, berbahaya. Au khauf taghayyur, atau khawatir nanti jenazahnya itu rusak, ditunggu lama-lama nanti bisa rusak, sehingga cepat-cepat dikubur saja. Karena ada kan orang mati gitu kan, kalau terlalu lama dikubur rusak nanti jasadnya bisa hitam semua atau apa, karena penyakit tertentu. Nah, cepat-cepat dikubur enggak apa-apa walaupun malam, darurat. Au ghairi dzalik mimma yubihu dafnu lailan, atau sebab-sebab yang lain yang menjadikan ngubur malam itu boleh. La yahillu li ahadin an yadhunna bihim radhiyallahu anhum khilafa dzalik. Nah, tidak halal kita menyangka para sahabat itu menyelisihi hadis Nabi. Ini kata Ibnu Hazm, enggak mungkin sahabat itu sengaja menyelisihi hadisnya Nabi. Nabi ngelarang ngubur malam, lah mereka kok ngelawan ngubur malam? Enggak. Jadi mereka ngubur malam itu karena ada sebabnya, karena darurat. Ya. Kemudian ada satu kaidah dalam masalah-masalah begini ya. Di satu sisi Nabi mengatakan tidak boleh, tapi perbuatannya Nabi ternyata melakukannya. Itu kaidahnya berbunyi, yaitu idza ta'aradatis sunnah al-qauliyah wal fi'liyah quddimatil qauliyah. Kalau ada pertentangan antara sunnah berbentuk ucapan dan sunnah berbentuk perbuatan, yang didahulukan adalah ucapan. Ucapan jelas. Ah, perbuatan itu ada mungkin dan mungkin. Ya, seperti itu, semoga jelas. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya nanti bab yang nomor ke-206 dan setelahnya. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna tabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma amin. Subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.